بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada kitab Al-Mumti' sebagai syarah dari Al-Jurumiyah. Sekarang pembahasan tentang anwa'ul i'rabi, anwa'ul i'rabi, jenis-jenis i'rab, di halaman 26 ya. Yang kemarin sudah disampaikan sedikit menyinggung tentang hal ini, tentang anwa'ul i'rab atau jenis-jenis i'rab. Kita lanjutkan pembahasannya, atau sebelumnya mengulang sedikit dari pembahasan ini. Anwa'ul i'rabi, jenis-jenis i'rab. Qala al-musannifu, musannif penyusun dari Al-Ajurumiyah, yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, mengatakan wa aqsamuhu arba'atun, macam-macamnya, yaitu macam-macam i'rab arba'atun, ada empat. Yakni raf'un, rafa', wa nasbun, nasab, wa khafdun, khafd atau jar, wa jazmun, dan jazm. Jadi inilah macam-macam i'rab, jenis-jenis i'rab, ada empat ini, rafa', nasab, khafd atau jar, dan jazm. Falil asma'i min dhalika, maka untuk isim dari empat tersebut, yang berlaku untuk isim dari empat jenis i'rab tersebut, yakni ar-raf'u, rafa', wan nasbu, nasab, wal khafdu, dan khafd atau jar. Ini yang berlaku atau yang terjadi pada isim, ada tiga dari empat tadi, yakni rafa', nasab, dan khafd atau jar. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm padanya, tidak ada jazm pada isim. Walil af'ali min dhalika, dan bagi fi'al, untuk fi'al i'rab yang berlaku pada fi'al dari empat macam tadi, yakni ar-raf'u, yaitu rafa', wan nasbu, nasab, wal jazmu, jazm. Hanya tiga juga yang berlaku pada fi'al. Dari empat, hanya tiga yang berlaku pada fi'al, yakni rafa', nasab, dan jazm. Wala khafdha fiha, tidak ada khafd pada fi'al, tidak ada jar pada fi'al. Kemudian penjelasannya, asy-syarah, ba'da an zakara al-musannifu ta'rif al-i'rabi, sesudah musannif Ibnu Ajurum rahimahullahu taala menyebutkan pengertian i'rab, syara'a fi bayani anwa'ihi, beliau mulai menjelaskan jenis-jenisnya, jenis-jenis i'rab, macam-macam i'rab. Wa hiya arba'atu anwa'in, jenis-jenis i'rab tersebut ada empat macam, ada empat jenis. Ahaduha, yang pertama dari empat tadi, ar-raf'u, yaitu rafa', ini jenis yang pertama dari i'rab, yakni rafa'. Wa 'alamatuhul asliyatu ad-dhammatu, tanda rafa' yang asli, jadi rafa' itu ditandai dengan satu tanda. Nah, tandanya, tanda rafa' yang asli ad-dhammatu, yaitu harakat dhammah. Ini tanda yang asli pada rafa' dengan harakat dhammah. Afsani, yang kedua, jenis i'rab yang kedua, an-nasbu, nasab. wa alamatuhul asliyatu al-fathatu, dan tanda aslinya, tanda asli pada nasab, yakni fathah, dengan harakat fathah. Ats-tsalitsu, yang ketiga, al-khafdhu, khafd, atau al-jaru atau jar. Wa alamatuhul asliyatu, tanda aslinya, tanda asli dari khafd atau dari jar, al-kasratu, yakni harakat kasrah. Ar-rabi'u, yang keempat, jenis yang keempat, al-jazmu, jazm. Wa alamatuhul asliyatu, dan tanda aslinya dari jazm, as-sukunu, yakni sukun. Ini, jadi ada empat jenis i'rab dengan masing-masing mempunyai tanda asli, dan satu dengan yang lainnya tentunya tandanya berbeda karena sebagai tanda, ya, untuk menandai. Jadi antara satu dengan yang lain, tanda asli, ya, tanda yang asli ini berbeda-beda. Dan sesuai dengan jumlah harakat dan sukun yang ada dalam bahasa Arab. Jadi cocok atau tepat jumlahnya. Ya, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafad atau jar itu dengan kasrah, kemudian jazm dengan sukun. Ya, tiga harakat, dhammah, fathah, kasrah, ya, kemudian ditambah dengan sukun. Ini sebagai tanda asli dari jenis-jenis i'rab tersebut. Wa li kulli wahidatin min hadhihi al-alamatil asliyati mawadhi'u, dan untuk tiap-tiap dari tanda-tanda asli ini, untuk setiap tanda-tanda asli tersebut, mawadhi'u, ada tempat-tempatnya. Jadi masing-masing tanda asli ataupun masing-masing jenis i'rab itu ada tempatnya. Masing-masing sudah mempunyai tempatnya sendiri-sendiri. Yang satu tidak bisa menempati tempat yang lain karena sudah punya tempat masing-masing, punya tempat sendiri-sendiri. Fa amma dhammatu, maka dhammah, dhammah yaitu tadi tanda dari rafa, fatakunu alamatan lirafi fil ismi wal fi'lil mudhari'i. Dhammah ini menjadi tanda untuk rafa. Fatakunu alamatan lirafi, dhammah tersebut menjadi tanda untuk rafa fil ismi, pada isim, wal fi'lil mudhari'i, dan pada fi'il mudhari'. Pada isim dan pada fi'il mudhari'. Ini berlaku i'rab rafa dengan tanda asli dhammah tersebut. Nahu qawlihi ta'ala, misalnya dalam ucapan Allah Ta'ala di surah An-Nur ayat ke-45, yakhluqullahu, Allah menciptakan. Nah, di sini dijelaskan fa yakhluqu, maka fi'il ini yakhluqu, dalam ayat ini fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari'. Yakhluqu itu fi'il mudhari'. Jadi bukan fi'il madhi dan juga bukan fi'il amr, tapi dia fi'il mudhari'. Marfu'un, fi'il mudhari' yang marfu'. Artinya marfu' apa? Keadaan rafa'nya adalah rafa'. Keadaan i'rabnya adalah rafa'. Sehingga dikatakan fi'il tersebut marfu', dirafa'kan, atau keadaannya rafa'. Keadaan i'rabnya tadi yang rafa', keadaan yang pertama, jenis i'rab yang pertama tadi. Ini. Jadi kalau rafa' itu jenis i'rabnya, kemudian kata yang mengalami rafa' atau keadaannya rafa', maka disebut marfu'. Ini. Jadi yakhluqu itu fi'il mudhari' marfu', fi'il mudhari' yang dirafa'kan, yang keadaannya rafa'. Kenapa? Li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Karena dia terbebas atau tidak di tidak bertemu dengan kata yang menasabkan, an-nasib, sesuatu yang menasabkan, wal jazim, sesuatu atau kata yang menjazmkan. Jadi tidak ada sesuatu yang menasabkan dan juga tidak ada sesuatu yang menjazmkan. Maka dia keadaannya rafa', atau marfu' tadi. Nah, ini keadaan yang asal, ya. Kalau tidak ada sesuatu yang mengubah i'rab, tidak ada nasib yang menasabkan, tidak ada jazim atau yang menjazimkan pada fi'il mudhari', maka dia keadaannya marfu', ya. Kemudian wa'alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Sehingga tadi dikatakan yakhluqu, huruf akhirnya berharakat dhammah yakhluqu, ya. Nah, dhammah tersebut, ya, yang tampak pada huruf akhir itu sebagai alamatur raf'i, sebagai tanda rafa'nya, ya. Jadi yang namanya tanda untuk membedakan antara satu dengan yang lain, dalam hal ini membedakan jenis i'rab antara yang rafa' dengan yang nasab atau yang lainnya. Ya, di sini dengan tanda dhammah menunjukkan apa? Dia i'rabnya adalah rafa'. Keadaan fi'il tersebut marfu', dirafa'kan. Ini. Kemudian wa lafzul jalalati, lafzul jalalah dalam ayat tadi, ya, yakhluqullahu, ya, lafzul jalalah ini yang dimaksud adalah lafaz Allah, ya, lafaz Allahu, ya. Ya, ini disebut dengan lafzul jalalah, lafaz keluhuran, keagungan, ya, kemuliaan. Nah, lafzul jalalah tersebut ismun marfu'un. Ini adalah isim yang marfu'. Jadi lafzul jalalah ini bentuknya termasuk isim, ya, yakni bukan fi'al, bukan harf, tetapi jenis isim. Kemudian marfu', dirafa'kan, keadaannya rafa'. Ya, keadaannya rafa' isim tersebut. Kenapa dia rafa'? Li'annahu fa'ilun, karena dia itu fa'il, menjadi fa'il dari fi'al tadi. Ya, fa'il itu maknanya yang melakukan, ya, perbuatan fi'al tersebut. Ya, yakhluqullahu, Allah menciptakan. Yakhluqu, menciptakan. Siapa yang melakukan perbuatan mencipta? Allah. Maka di sini Allahu lafzul jalalah ini sebagai fa'il. Nah, suatu isim ketika dia menjadi fa'il, maka dia keadaan i'rabnya menjadi rafa', atau isim tersebut menjadi marfu', dirafa'kan. Ini. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adhammatu adh-dhahiratu, dhammah yang tampak. Harakat dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Sehingga dibaca Allahu. Ya, yakhluqullahu. Jadi di sini Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il dari fi'il yakhluqu. Nah, dengan mengetahui ini, maka bisa diambil apa artinya, atau bisa diartikan dengan benar, dengan tepat. Maksudnya apa? Allah menciptakan. Ya, yakhluqullahu. Nah, di situ Allah menciptakan. Ya, makna yang benar seperti itu. Bukan menciptakan Allah. Ya, kalau mungkin orang enggak paham, bisa diartikan, apalagi itu susunannya fi'il dahulu kemudian baru ismnya. Bisa-bisa orang kalau tidak paham akan mengatakan menciptakan Allah. Kan tidak mungkin, itu makna yang keliru, makna yang salah. Allah itu bukan diciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Ya, sehingga di situ maknanya Allah menciptakan. Ya, bukan sesuatu menciptakan Allah, bukan seperti itu. Tetapi Allah menciptakan. Ya, bisa diketahui dari apa tadi? Dari i'rabnya. Dari harakat dhammah yang menjadi tanda rafa', yang menunjukkan dia adalah fa'il yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Jadi fungsi i'rab seperti itu, bisa untuk mengetahui makna kalimat dengan benar, dengan tepat, tidak keliru, ya, tidak salah faham. Ini. Berikutnya, wa ammal fathatu, adapun fathah, ya, fatakunu alamatan lin nasbi, maka fathah ini menjadi tanda untuk nasab, jenis i'rab nasab, ya, fil ismi wal fi'lil mudhari'i, untuk isim atau pada isim dan pada fi'il mudhari', sama seperti yang rafa' tadi, dhammah untuk rafa', maka di sini fathah ini juga menjadi tanda untuk nasab. Ya, kalau fathah itu sebagai tanda asli untuk nasab pada isim dan juga pada fi'il mudhari'. Ya. Nahwu qawlihi ta'ala, misalnya dalam ucapan Allah Ta'ala dalam surah Al-Jin ayat yang ke-12, lan nu'jizallaha. Ya, lan nu'jizallaha. Ya, di sini bedakan tadi dari ayat yang tadi, yakhluqullahu lafzul jalalah tadi marfu dengan dhammah pada huruf akhir Allahu. Di ayat ini lan nu'jizallaha lafzul jalalah Allaha, huruf akhirnya fathah. Ya, seperti ini i'rab, seperti itu perubahan keadaan huruf akhir. Tetap lafadznya Allah dengan makna Allah Rabbul Alamin, tetapi tadi keadaan huruf akhir itu bisa mengalami perubahan ketika terletak dalam satu kalimat sesuai dengan keadaan dalam kalimat tersebut. Ini. Nah, di sini dijelaskan dari ayat ini, fa nu'jiza, fi'il nu'jiza, ya, kata nu'jiza, fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari', mansubun, mansub, dinasabkan, atau keadaannya nasab. Ini adalah fi'il mudhari' yang nasab keadaannya. Kenapa dia menjadi nasab? Kenapa fi'il mudhari' ini mansub? Li dukhuli harfin nasbi 'alaihi. Karena dimasuki oleh huruf nasab, atau karena masuknya huruf nasab padanya. Ada huruf nasab yang mendahuluinya, mendahului fi'il nu'jiza tersebut. Mana huruf nasabnya? Wa huwa lan, yakni dia adalah lan. Jadi lan ini huruf menasabkan fi'il mudhari' yang sesudahnya. Asalnya fi'il mudhari' itu marfu', kalau tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan, nu'jizu, ya, seperti yakhluqu tadi, nu'jizu, tetapi karena ada lan, maka berubah menjadi lan nu'jiza. Jadi lan ini menasabkan, mengubah keadaan fi'il mudhari' tersebut. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya, yakni dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Nu'jiza, lan nu'jiza. Fi'il mudhari', huruf akhirnya pada huruf zai di fathah, lan nu'jiza. Nah, fathah tersebut ini sebagai tanda nasabnya fi'il mudhari' itu. Ini. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya, dhamirun mustadirun wujuban. Nah, fa'il yang melakukan atau sebagai pelaku dari fi'il nu'jiza tadi itu berupa dhamir mustatir, dhamir yang tidak tampak, yang tersirat, ya, mustatir, ya, tersirat, tidak tampak, tidak ada wujudnya. Wujuban yang wajib, ya, artinya keadaannya wajib mustatir, tidak bisa ditampakkan. Jadi nu'jiza ini takdirnya, ya, maknanya nu'jiza nahnu. Karena itu fi'il mudhari' dengan nun huruf awalnya. Nah, di situ secara makna di sini ada nahnu, nu'jiza nahnu. Untuk jadi yang menjadi fa'il secara makna mutakallim ma'al ghair atau mutakallimin jamak, yaitu semakna dengan nahnu. Hanya saja dhamir nahnu tersebut atau yang semakna dengan nahnu ini tidak ada wujudnya. Ya. Yeah. Tidak ada bentuknya. Ya, dia mustatir tadi. Ya, dihilangkan. Ya, tidak ada lafadznya. Ya. Tetapi ada dalam makna. Ada dalam pemahaman. Ya, ini mustatir, ya. Jadi nu'jiza. Maknanya kami melemahkan. A'jaza yu'jizu. Melemahkan. Nu'jiza melemahkan. Membuat lemah. Ini. Kemudian walafzul jalalati, kemudian lafzul jalalah dalam ayat tersebut Allah, dalam ayat ini ismun mansubun, adalah isim yang mansub, isim yang dinasabkan ala ta'zimi, karena untuk ta'zim, untuk mengagungkan, memuliakan Allah. Ya. Wa alamatu nasbihi, kemudian tanda nasabnya al-fathatu zahiratu, yakni dengan fathah yang tampak. Ya, tadi dibaca Allaha, huruf akhirnya di fathah, berharakat fathah, Allaha. Kenapa? Karena dia mansub, dinasabkan dalam kalimat atau dalam ayat tersebut, ya, sebagai maf'ul bih, atau di sini disebut dengan ta'zim, ya, untuk mengagungkan, memuliakan, tapi secara asal disebut maf'ul bih. Nah, ini termasuk keadaan yang nasab, ya, sehingga di situ lafzul jalalah menjadi mansub dengan tanda fathah yang tampak, ya, pada huruf akhir ini. Ini untuk fathah. Jadi untuk dhammah dan fathah tadi masing-masing menjadi tanda i'rab, ya, dhammah untuk rafa, kemudian fathah untuk nasab. Ini berlaku pada isim dan juga berlaku pada fi'il mudhari'. Kemudian yang berikutnya, wa amal kasratu, adapun kasrah, ya, tanda kasrah, harakat kasrah, bagaimana? Fahiya alamatun lil khafdhi, maka kasrah ini sebagai tanda untuk khafd atau untuk jar. Kasrah ini sebagai tanda untuk khafd atau untuk jar. Wa yakhtasul khafdhu bil ismi, dan khafd ini khusus untuk isim. Khafd atau jar ini khusus hanya untuk isim. Artinya tidak berlaku pada fi'il, pada fi'il mudhari' ataupun yang lain, itu tidak berlaku untuk i'rab khafd atau i'rab jar. Ini. Sehingga kasrah sebagai tanda khafd ataupun jar ini hanya ada pada isim. Ya. Nahwu qawlihi ta'ala, misalnya dalam ucapan Allah Ta'ala, amanna billahi, kami beriman kepada Allah, di surah Ali Imran, ya, amanna billahi. Nah, di sini billahi, falafzul jalalati, maka lafzul jalalah dalam ayat ini billahi, ada huruf ba, ya, billahi. Nah, kalau lafzul jalalah, ya, pada lafaz Allahi dalam ayat ini, ismun majrurun, adalah isim yang majrur, isim yang dijarkan, keadaan i'rabnya jar atau khafd. Kenapa? Li dukhuri harfil jarri alaihi, karena masuknya huruf jar padanya. Huruf jar yaitu huruf ba, wa huwal ba'u yaitu huruf ba, huruf jar yaitu huruf ba, ini masuk pada lafzul jalalah atau mendahului isim tersebut, lafzul jalalah. Billahi, ba ini huruf jar, ya, masuk atau mendahului isim tersebut, sehingga isim tersebut menjadi majrur, dijarkan, keadaannya menjadi jar. Wa alamatu jarrihi al-kasratu fi akhirihi, tanda jarnya itu dengan kasrah pada huruf akhirnya. Ini billahi seperti ini. Ini kasrah sebagai tanda untuk khafd atau jar dan hanya berlaku pada isim, khusus untuk isim. Tidak berlaku pada fi'il. Tidak ada fi'il yang jar atau fi'il yang majrur, tidak ada. Yang ada hanya isim majrur. Ini. Yang berikutnya, wa amas sukunu, adapun sukun, ya. Fa huwa alamatun jazmi. Maka sukun ini adalah tanda, sebagai tanda untuk jazm. Ya, jadi sukun ini adalah tanda untuk jazm. Jenis i'rab yang keempat tadi, ya, jazm. Wa yahtasul jazmu bil fi'lil mudhari'i, dan jazm ini khusus hanya untuk fi'il mudhari'. I'rab jazm ini hanya berlaku atau khusus berlaku hanya pada fi'il mudhari', tidak berlaku pada isim. Hanya pada fi'il, yakni pada fi'il mudhari' itu saja. Ya. Nahwu qawlihi ta'ala, misalnya dalam ucapan Allah Ta'ala di surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Yalid kemudian yulad. Ini fi'il, fi'il mubarak. Dijelaskan di sini, fakullun min yalid wa yulad fi'lun mubari'un majzumun. Maka setiap fi'il ini, yakni yalid dan yulad, ini adalah fi'il mudhari'. Ya, yalid itu fi'il mudhari, yulad ini juga fi'il mudhari, majzumun yang majzum. Yang keadaan i'rabnya itu jazm. Ya, kenapa dia menjadi jazm, kenapa menjadi majzum? Lidukhuli harfil jazmi alaihi wa huwa lam. Yaitu karena masuknya huruf jazm padanya, yakni huruf lam. Ya, lam yalid wa lam yulad. Ada lam di situ. Lam ini menjazmkan fi'il mudhari' sesudahnya. Sehingga fi'il mudhari' itu menjadi majzum. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Dan tanda jazmnya yang asli ini dengan sukun. Sehingga apa? Tadi akhir fi'il itu menjadi sukun. Lam yalid wa lam yulad. Ini. Ini sukun. Tanda asli dari jazm. Dan ini hanya berlaku untuk fi'il. Fi'il mudhari'. Ini. Wa hasilu ma sabaqa. Ya, jadi ya. Hasil dari apa yang dibahas tersebut, anna raf'ah wan nasbah mushtarakun fil asma'i wal af'ali, bahwasanya raf'ah dan nasab itu berserikat bersama-sama pada isim dan pada fi'al. Jadi i'rab yang raf'ah dan nasab ini berlaku baik pada isim maupun pada fi'al, dua-duanya. Wa anna al-khafdha khasun bil asma'i. Adapun khafad atau jar ini khusus untuk isim. Ya, jadi khafad atau jar ini hanya khusus untuk isim saja, untuk isim-isim. Artinya tidak berlaku pada fi'al, hanya pada isim saja. Wal jazma khasun bil af'ali, dan jazm ini khusus hanya pada fi'al. Jazm hanya ada pada fi'al, tidak ada pada isim. Tidak ada isim majzum, tidak ada. Ya, ini kesimpulan dari pembahasan tersebut. Jadi jenis i'rab ada 4 dengan masing-masing tanda aslinya, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafad atau jar dengan kasrah, kemudian jazm dengan sukun. Nah, 2 di antaranya yaitu rafa dan nasab ini berlaku pada isim dan fi'al. Kemudian khafad atau jar ini hanya berlaku pada isim, tidak pada fi'al. Kemudian jazm ini hanya berlaku pada fi'al, tidak pada isim. Dan di situ ditunjukkan dengan diagram ya. Dalam kotak itu kecil ada isim, ada 2 lingkaran. Yang pertama alismu isim, kemudian yang kedua al-fi'lul mubari'u fi'il mubari'. Nah, yang i'rab yang berlaku pada keduanya, yang dalam lingkaran yang bersambung keduanya, itu ar-raf'u rafa' dan al-nasbu nasab. Ada punya khusus untuk isim, al-khafdu khafad atau jar, dan yang khusus pada fi'al mudhari' itu al-jazmu jazm. Ini tentang jenis-jenis i'rab beserta tanda-tanda aslinya. Kemudian ada sedikit catatan kaki di bawah dari tadi ayat di surah Ali Imran, amanna billahi, dijelaskan untuk fi'il amanna ini fi'lun madhin, amanna ini fi'il madhi mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun. Aman. Kemudian na al-mudghamah, na yang diidghamkan, dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun. Na itu adalah dhamir mabni pada tempat rafa' sebagai fa'il. Jadi asalnya aman. Aman kemudian bersambung dengan dhamir na. Jadi fi'il madhinya aman, kemudian dhamirnya na. Karena ada huruf yang sama, nun sukun pada aman bertemu dengan dhamir na yang berawalan nun, maka penulisannya diidghamkan. Amanna dengan tasydid ya. Jadi tasydid itu 2 huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Amanna ini. Untuk fi'il madhinya aman, Kemudian na itu dhamir. Kemudian di surah Al-Ikhlas penjelasannya di bawah, lam yalid fa'iluhu dhamirun mustadirun. Pada lam yalid fa'ilnya itu dhamir mustadir, dhamir yang tidak ada wujudnya, ya, mustadir tersirat. Walam yulad yulad mughayyaru shighah. Ya, yulad ini diubah bentuknya. Bentuk yang majhul, ya. Wa naibul fa'ili mustadirun, dan naibul fa'il itu mustadir. Ya, mungkin di lain waktu pembahasan tentang hal ini. Kemudian berikutnya, tanbihun, tanbih, peringatan. Qaulul musannifi, ucapan musannif dari penyusun ini, walil af'ali min dzalika arafu wan nasbu wal jazmu. Ya, di awal tadi mustadif mengatakan untuk fi'al dari jenis i'rab tersebut, yakni berlaku rafa', nasab dan jazm. Jadi i'rab yang ada pada fi'al ini rafa', nasab dan jazm. Nah, kemudian dijelaskan al-maqsudu al-fi'lul mudhari'u faqat. Yang dimaksud ini adalah fi'il mudhari' saja. Ya. Kenapa? Li'annahu al-fi'lul wahidu alladhi yu'rabu minal af'ali. Atau li'annahu al-wahidun ladhi yu'rabu minal af'ali. Karena hanya fi'il mudhari' itulah satu-satunya yang di-i'rab di antara fi'il-fi'il yang ada. Jadi dari jenis-jenis fi'il, kemarin disebutkan ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr yang bisa mengalami i'rab, yang bisa mengalami perubahan keadaan huruf akhir, itu hanyalah fi'il mudhari'. Hanya fi'il mudhari' saja. Adapun fi'il madhi tidak bisa mengalami i'rab, berarti dia mabni. Fi'il amr juga demikian, tidak bisa mengalami i'rab, tidak bisa mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Berarti fi'il amr itu juga mabni. Ini. Jadi yang dimaksud fi'il dalam pembahasan i'rab adalah fi'il mudhari'. Ya. Ini penjelasannya tentang anwa'ul i'rab. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan sama rinu latihannya. Awalan yang pertama. Istakhrijil asma al-mu'rabata wal asma al-mabniyata. Keluarkan isim-isim yang mu'rab. Al-asma al-mu'rabata, isim-isim yang mu'rab. Wal asma al-mabniyata, dan isim-isim yang mabni. Min qawlihi ta'ala, dari ucapan Allah Ta'ala. Di surah Quraisy. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَضْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Baik. Di sini disediakan kolomnya. Yang pertama, Al-Asma'ul Mu'rabah. Al-Asma'ul Mu'rabah itu isim-isim yang mu'rab. Kemudian kolom yang kedua, untuk Al-Asma'ul Mabniyatu, isim-isim yang mabni. Untuk yang mu'rab, dicontohkan pada kata rabba. Fa ya'budu rabba. Rabba hadzal bait. Rabba ini mu'rab. Ya, dalam ayat ini dia mansub dengan fathah rabba. Ya. Di ayat yang lain bisa menjadi majrur dengan kasrah. Misalnya di surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi dibaca dengan kasrah Rabbi dalam surah Al-Fatihah. Tapi di surah ini, dalam ayat ini, dia Rabba dengan fathah mansub sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya. Ini. Jadi dia berarti dia mu'rab karena huruf akhirnya, keadaan huruf akhirnya bisa berubah. Ya. Kemudian untuk yang isim yang mabni, contohnya ad-dhamiru wawul jama'ah min falya'budu. Dhamir wawu jama'ah pada kalimat falya'budu. Nah, dalam kalimat ini falya'budu ada huruf wawu yang di akhir, itu adalah dhamir. Dhamir wawu untuk jama', menunjukkan untuk jama'. Falya'budu, hendaknya mereka beribadah. Jadi untuk jamak mereka, mereka kan jamak. Nah, ini ditunjukkan oleh dhamir wawu ini. Ya, sehingga dinamakan dengan wawul jamaah. Karena dhamir wawu ini untuk jamak. Ya, fal ya'budu, hendaknya mereka beribadah Rabb hadzal bait, kepada Rabb rumah ini. Itu Rabb Ka'bah. Hadzal bait itu Ka'bah. Ini. Isim mu'rab yang lain mana? Hadza apa? Hadza termasuk mabni. Hadza ini isim mabni. Ini isim isyarah. Hadza ini termasuk mabni. Al-baiti? Apa ini? Mu'rab. Al-baiti ini termasuk yang mu'rab. Ya. Di sini dengan kasrah, berarti dia majrur. Mungkin di kalimat lain atau dalam ayat lain dia bisa marfo al-baitu, atau bisa mansub al-baita, ya, sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat lain. Tapi dalam ayat ini dia menjadi majrur, ya, karena menjadi badal dari mudhaf ilaih. Ya, itu penjelasan nanti insyaallah ya, tentang sebabnya nanti akan dibahas lebih rinci insyaallah. Berikutnya alladzi, ini isim mausul. Isim mausul termasuk isim yang mabni. Baik. Alladzi ini isim mausul, ini mabni. Kemudian ad'amahum. Hum dhamir ha. Dhamir itu mabni ya. Dhamir, semua dhamir itu mabni. Kemudian min ju'in. Ju'in ini isim mu'rab. Ya, ju'ain ini isim mu'rab, di sini majrur dengan tanda kasrah ju'ain, karena ada huruf jar yang mendahulunya min ju'ain. Wa amanahum min khaufin. Min khaufin, khaufin isim mu'rab. Ya, min khaufin ini mu'rab, keadaannya majrur, ya, dijarkan oleh huruf jar min. Min khaufin. Baik. Jadi ini contoh isim mu'rab, isim mabni dalam ayat ini. Sanian tamrin yang kedua. Amu'rabatun am mabniyatun kalimatu qawmin. Apakah mu'rab ataukah mabni kata qawmun fi qawlihi ta'ala, dalam ucapan Allah Ta'ala ini, dalam ayat ini. Perhatikan kata qawmun di sini. Dia mu'rab ataukah mabni? Di surah Al-Hujurat, kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ya, qaumun dalam ayat ini disebutkan dua kali ya. Yang pertama la yaskhar qaumun dengan dhammah pada huruf akhir. Min qaumin dengan kasrah pada huruf akhir pada penyebutan yang kedua. Nah, kalau seperti ini apa? Yang satu dhammah, yang satu kasrah. Berarti dia apa? Mu'rab ataukah mabni? Kalau mabni tetap. Kalau mu'rab berubah, berarti dia mu'rab, karena bisa mengalami perubahan. Ya la yaskhar qaumun dhammah. Berarti dia apa? Marfu'. Ya, marfu' atau rafa' keadaannya. Ya, sebagai fa'il dari yaskhar. Ya. Kemudian min qaumin menjadi majrur atau jar keadaannya dengan tanda kasrah pada huruf akhir, karena didahului oleh huruf jar min qaumin. Ya, berarti di sini mu'rab. Ya, ma'a bayani sababi, dengan menjelaskan sebabnya. Ya, tadi sudah dijelaskan sebabnya, jadi qaumun ini marfu', ya, dengan tanda dhammah. Ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi adhammatu. Ya, li'annahu fa'ilun, karena dia sebagai fa'il. Kemudian qaumin ini majrurun, majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu, tanda jarnya dengan kasrah. Ya, li'annahu masbuqun bi harfil jarri, karena dia didahului oleh huruf jar. Ini. Berikutnya salisan yang ketiga. Mu'rabatun am mabniyatun kalimatu alladhi. Apakah mu'rab ataukah mabni kata allazi. Ya, fi qaulihi ta'ala, ya, mabni dalam ucapan Allah Ta'ala dalam ayat ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Allazi ini isim mausul dan isim mausul termasuk isim yang mabni. Ya, bisa dilihat dalam ayat ini, ara'aital ladzi, ya, dibaca allazi, ya, yukadzibu biddin. Dalam ayat yang berikutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sama lafadznya allazi yang pertama, allazi yang kedua. Padahal kedudukannya itu berbeda. Ya, yang pertama itu sebagai maf'ul bi, ya, keadaan i'rabnya sebenarnya dia nasab karena maf'ul bi. Ya, tetapi lafadznya tetap allazi. Tidak kemudian nasab dengan fathah alladhiya, tidak, tetap alladhi, ya, dengan sukun pada huruf ya-nya, alladhi, dalam keadaan dia nasab, berada pada tempat nasab. Adapun yang kedua, fadzalika alladhi, ini alladhi, yang kedua dia rafa, karena sebagai khobar, ya, dia rafa. Yang semestinya kalau rafa tentunya ditandai dengan dhammah, tetapi tidak, allazi tetap dibaca dengan allazi dengan sukun pada huruf ya-nya, tidak kemudian dibaca allaziyu, tidak. Ya, berarti ini allazi dia mabni tetap keadaannya, tidak mengalami perubahan huruf akhir, keadaan huruf akhir tetap dengan sukun pada huruf ya. Allazi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini. Jadi mabni semacam ini karena keadaannya tetap tidak berubah. Ini. Ma'a bayani sababi, dengan menyebutkan sebabnya yang sudah dijelaskan tadi. Ini. Jadi ini contoh tentang kata-kata yang mabni dan juga tentang kata-kata yang mu'rab seperti ini. Ada pertanyaan? Fi'il amr sama fi'il madhi musnah ya. Fi'il madhi, fi'il amr itu mabni. Ada lagi? Kita tambah sedikit satu halaman berikutnya. Ini ringkas insyaallah. Taqsimul ismi ila mufradin wa musannan wa jam'in. Pembagian isim menjadi mufrad, musanna dan jamak. Pembagian isim menjadi mufrad, musanna dan jamak. Yang qasimul ismu min haitsul ifradu wa tasniyatu wal jam'u. Ya, jadi isim itu terbagi dari sisi ifrad menunjukkan jumlah satu, wa tasniyah menunjukkan jumlah dua, wal jama' jama' menunjukkan jumlah yang banyak, lebih dari dua. Jadi jama' dalam bahasa Arab itu dimulai dari tiga. Kalau sudah tiga berarti sudah jama' dan seterusnya sampai tidak terhingga. Nah, dari sisi ini, dari sisi ifrad, tasniyah dan jama', isim itu terbagi ila salasati aqsamin, menjadi tiga macam, menjadi tiga bagian. Yang pertama, mufradin, mufrad. Wa huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Yakni isim yang menunjukkan pada jumlah satu, wahid. Jumlah satu untuk muzakkar, untuk laki-laki. Aw wahidatin, atau jumlah satu untuk mu'annas, untuk perempuan. Ini mufrad. Menunjukkan, isim yang menunjukkan jumlah satu. Baik untuk laki-laki, muzakkar, maupun untuk perempuan, mu'annas. Mislu, contoh. Mu'minin wa mu'minatin. Mu'minin atau mu'minun, seorang laki-laki yang beriman, satu orang. Wa mu'minatun, seorang perempuan yang beriman, satu orang. Satu orang perempuan beriman. Kalau mu'minun tadi, satu orang laki-laki beriman. Ini mufrad, menunjukkan jumlah satu. Atau tadi ifrad, ya, menunjukkan makna ifrad. Artinya dia menunjukkan jumlah satu. Ini. Wa musannan. Jenis yang kedua musannan. Wa huwa madalla 'ala tsnaini aw tsnataini. Isim yang menunjukkan jumlah dua untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Tsnaini, ini dua untuk laki-laki. Tsnataini, dua untuk perempuan. Ini atau tadi tasniyah. Jadi tadi disebutkan tasniyah. Jadi tasniyah itu menunjukkan jumlah dua, laki-laki ataupun perempuan. Nah, untuk mutana ini menunjukkan jumlah dua untuk laki-laki atau perempuan bi ziyadati alifin wa nunin, dengan menambahkan alif dan nun. Menambahkan huruf alif dan huruf nun. Au atau ya'in wa nunin, huruf ya dan huruf nun. Menambahkan huruf ya dan huruf nun ala mufradihi, pada mufradnya. Dari isim yang mufrad tadi ya, dibentuk musanna untuk menunjukkan jumlah dua itu dengan menambahkan alif nun atau ya nun. Dari mu'minun yang mufrad tadi ya, untuk satu orang, ketika nanti diinginkan jumlah dua, maka tambahkan alif nun di akhirnya atau ya dan nun di akhirnya. Sehingga di situ menjadi mislu, contohnya mu'minani atau mu'minaini. Ya, mu'minani, dua orang laki-laki beriman, atau mu'minaini. Ya, maknanya sama ya. Jadi penambahan alif, nun atau ya dan nun itu nanti terkait dengan i'rabnya. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Ini. Untuk yang mudzakkar seperti ini, yang mu'anas juga sama, menambahkan alif nun atau ya nun pada mufradnya tadi. Dari mu'minatun ya, sesudah tak, tambahkan alif nun atau ya dan nun untuk musanna menunjukkan jumlah dua, sehingga menjadi mu'minatani atau dan mu'minataini. Ya, mu'minatani dan mu'minataini, dua orang perempuan beriman. Ini musanna, menunjukkan jumlah dua untuk laki-laki atau perempuan dengan menambahkan huruf alif dan huruf nun, atau menambahkan huruf ya dan huruf nun pada isim mufradnya. Wa jam'in, jenis yang ketiga adalah jama'. Isim terbagi menjadi jama'. Wa huwa madalla 'ala aktsara min itsnaini aw itsnataini, yakni isim yang menunjukkan pada jumlah yang lebih dari dua, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ini jamak, lebih dari dua, sesudah dua, yaitu mulai dari tiga tadi ya, tiga ini sudah jamak. Kalau baru dua ini belum jamak. Tapi tadi apa? Musanna itu dua, jadi jamak tiga, seterusnya dan seterusnya sampai tidak terhingga. Ini jamak. Nah, kemudian untuk jamak ini, wa huwa thalathatu anwa'in. Jama' ini ada tiga macam. Jama' ada tiga macam. Yang pertama, jam'u muzakkarin salimun. Jama' muzakkar salim. Wa huwa madalla 'ala aktsara min itsnaini, yaitu jama' yang menunjukkan pada jumlah lebih dari dua untuk laki-laki. Ya, tadi jama' muzakkar. Berarti ini untuk laki-laki. Ya, menunjukkan jumlah dua, lebih dari dua untuk laki-laki. Bi ziyadati wawin wa nunin, dengan menambahkan huruf wawu dan huruf nun. Atau ya'in wa nunin, atau menambahkan huruf ya dan huruf nun. Ala mufradhi, pada isim mufradnya. Menambahkan huruf wawu atau nun, menambahkan huruf wawu dan huruf nun, atau menambahkan huruf ya dan huruf nun pada isim mufradnya. Mislu, contoh dari tadi, dari mu'minun dibuat jamak muzakkar salim menjadi mu'minuna dan wa mu'minina. Ini sama artinya, mu'minuna atau mu'minina, orang-orang yang beriman, banyak lelaki, tiga orang atau empat orang atau seterusnya sampai tidak terhingga, banyak lelaki yang beriman. Ini mu'minuna atau mu'minina, menambahkan wawu nun menjadi mu'minuna, menambahkan ya dan nun menjadi mu'minina. Contoh yang lain, wa sadiquna wa sadiqina. Lelaki yang orang-orang lelaki yang jujur. Dari sadiqun, jujur, orang yang jujur dijamakkan menjadi sadiquna atau sadiqina. Yang menambahkan wawu nun atau ya nun. Nah, inilah jamak muzakkar salim. Yang berikutnya, wa jam'u muannatsin salimun. Jamak muannats salim. Wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in, yakni bentuk jamak yang dijamakkan dengan alif dan ta, mazidataini, tambahan. Jadi bentuk jamak dengan menambahkan alif dan ta ala mufradihi pada mufradnya. Misal contoh tadi, dari mu'minun tambahkan alif ta di akhir menjadi mu'minatin shadiqatin. Dari mu'minun atau mu'minatun tadi, kemudian tambahkan alif ta menjadi mu'minatin, perempuan-perempuan yang beriman. Shadiqatin, perempuan-perempuan yang jujur. Ya, ini jamak mu'annas salim. Bentuk jamak untuk mu'annas, perempuan, dengan menambahkan alif dan ta pada mufradnya. Berikutnya, bentuk jamak yang ketiga, wa jam'u taksirin, jamak taksir. Wa huwa ma dalla ala aksara min isnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi, yakni bentuk jamak atau jamak yang menunjukkan jumlah lebih dari dua untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, ma'a taghayyurin, dengan adanya perubahan fi sighati mufradihi, pada bentuk mufradnya. Jadi bentuk jamak yang bentuknya berubah dari bentuk mufradnya. Mislu contoh, rijalun, dari rajulun menjadi rijalun. Ada perubahan. Mufradnya rajulun. Harakatnya berubah ketika jamak menjadi rijalun. Ada tambahan alif. Ini berubah bentuknya. Kemudian warakun, kertas. Jamaknya menjadi awraqun. Bentuknya berubah, ada tambahan hamzah. Kemudian harakatnya juga ada perubahan. Ada tambahan alif, awraqun. Ini mufradnya tadi warakun. Kemudian kitabun, kitab, buku. Jamaknya menjadi kutubun. Ada perubahan pada harakat ataupun pada hurufnya, ada tambahan huruf alif. Atau pengurangan, alhamdulillah, ada pengurangan, penghilangan huruf. Mufradnya kitabun, ada alifnya, tapi pada jamak alifnya dihilangkan, kutubun. Ya, inilah jamak taksir, yaitu bentuk jamak yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya, perubahan harokat ataupun penambahan ataupun pengurangan huruf. Ini perubahan yang terjadi pada jamak taksir. Jadi inilah macam-macam jamak. Ada tiga macam bentuk jamak. Jamak muzakkar salim, jamak mu'annas salim, dan jamak taksir. Kemudian tamrinun, latihannya terkait ini. Istakhrij al-jam'a wadkur naw'ahu wa mufradahu. Cari bentuk jamak dari ayat ini. Kemudian sebutkan jenisnya dan bentuk mufradnya. Fi qawlihi ta'ala, dalam ucapan Allah Ta'ala dalam ayat ini. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa banis sabil. Baik. As-sadaqat, ini jamak apa ini? Di akhir dengan alif dan ta. Jamak mu'annas salim. Mufradnya apa? Sadaqatun, ya, sadaqah dengan ta marbutah. Ya. As-sadaqatu atau as-sadaqah dengan tak marbutah, itu mufradnya. Dan bentuk jamaknya jamak mu'annas salim ini. Kemudian lil fuqara'i, al-fuqara, mufradnya apa? Faqirun. Berarti jamak taksir karena bentuknya berubah dari faqirun menjadi fuqara'u. Berubah taksir. Wal masakini, masakin, dari mufradnya miskinun menjadi masakin. Berubah, ya, mengalami perubahan, ya kan, dari miskinun menjadi masakinu. masakin. Berarti ini jamak takfir. Kemudian wal amilina, amilin, ada tambahan ya dan nun di akhir ini. Mufradnya amil. Kemudian menjadi amilina, ada tambahan ya dan nun. Berarti ini apa? Jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim. Kemudian wal muallafuni qulubuhum, qulub, qulubun, hati. Mufradnya qalbun, jamaknya qulubun. Berarti jamak taksir. Ya. Kemudian wal gharimina, gharimina, mufradnya gharim. Jamaknya menjadi gharimin, ada tambahan ya dan nun di akhir pada mufradnya. Berarti ini jamak, jamak mudzakkar salim. Ini. Ini sebagai tambahan tentang pembagian isim menjadi mufrad, mustana dan jamak. Ada pertanyaan dari ini? Baik. Kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.